بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita langsung membahas hadisnya. Pekan depan baru dihafal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi Kitab Al-Muhassar bab qaulillah taala bab firman Allah Subhanahu wa taala فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Al-Baqarah 196. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah masuk pada manasik haji. Sudah dalam posisi manasik haji menggunakan baju ihram haji. Allah berfirman, "Faman kana minkum marida." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adzan min ra'sih, atau padanya ada gangguan-gangguan dari kepalanya. Adzan min ra'sih disebutkan dalam hadisnya nanti, kepala dia penuh dengan kutu, tumor. Kutunya sangat banyak, sangat mengganggu dia, sangat menyakiti dia. Fa fidyatun, maka membayar fidyah, yakni kalau dia menghilangkan kutu tadi, menggundur rambutnya supaya hilang kutunya tadi, boleh. Tetapi membayar fidyah, membayar kafarah. Min siyamin, berupa puasa. Au sadaqatin, atau sadaqah, memberi makan. Au nusukin, atau menyembelih hewan. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa mukhayyarun. Ini pilihan. Pilihan. Puasa atau sedekah memberi makan atau menyembelih hewan. Itu pilihan. Bukan semuanya. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Ka'ab bin Ujrah inda Abi Dawud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, "In syi'ta fansuk nasikatan wa in syi'ta fasum thalathata ayyam wa in syi'ta fa'at'im." Ini lafadznya. Kalau kamu mau, kalau kamu berkehendak, sembelihlah hewan. Kalau kamu berkehendak, puasalah 3 hari. Kalau kamu berkehendak, beri makan orang lain. It'am. Kata-kata insyita, itu pilihan. Disebutkan dalam Muwatta Imam Malik dengan lafaz ayyu dzalika fa'alta ajza, ayyu dzalika fa'alta ajza, manapun dari 3 tadi kamu kerjakan maka mencukupi, maka mencukupi. Baik, betul? sehingga muhayyar. Maka huruf ataf au dalam ayat ini litakhyir min siyamin au sadaqatin au nusuk, itu namanya litakhyir, untuk pilihan, pilih salah satunya. Qala rahimahullah fa amma siyamu fa thalathatu ayyamin. Adapun berpuasa itu 3 hari puasanya. Akan disebutkan dalam hadis yang akan beliau bawakan tegas puasanya adalah 3 hari. Kemudian untuk sedekah disebut dengan it'am, memberi makan, ialah it'amu sittata masakin, memberi makan 6 orang miskin, juga dengan nas hadis yang akan beliau bawakan. Adapun nusuk, menjembelih hewan, ialah bisyatin, dzabhu syatin. Menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Juga dengan nas hadis yang akan dibawakan barakallahu fikum. Nah, sehingga ayat ini akan dijelaskan dengan hadis. Jadi, bab ini barakallahu fikum berlaku bagi mereka yang rambutnya lebat dan banyak kutunya. Karena lama menunggu masa haji, mungkin dia qiran atau dia tamattu, cuman 2 hari sampai menunggu tanggal 10 Zulhijjah, emang kutunya banyak sekali gitu. Kutunya banyak mengganggu dia sampai jatuh-jatuh ke mukanya, saking banyaknya kutu. Kita semuanya tahu ketika orang sedang memakai baju ihram, tidak boleh mengambil rambutnya. Tidak boleh mengambil rambutnya. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika dia sudah sangat terganggu, namanya adza, maka diperbolehkan dia potong rambutnya. Gundul rambutnya untuk menghilangkan kutu-kutu tadi. Lagi manasik ini. Boleh. Tapi bayar kafarah. Kafaratnya ini. Silakan pilih puasa 3 hari. Atau memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing miskin 1/2 sok. Akan dibahas dalam bab yang berikutnya. Atau menyembelih hewan. Minimalnya adalah seekor kambing. Barakallahu fikum. Dengan membayar kafarah labas. Lanjut hajinya. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يوسف معروف التنسي الدمشقي قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك بن أنس ابن مالك عن حميد ابن قيس داري حميد ابن قيس عن مجاهد. Demikian dengan bahasa an disebutkan dalam riwayat yang lain. Inda Malik haddathahu anna Humaid ibn Qais haddathahu. Tayyib. An Mujahid bin Jabal al-Makki an Abdurrahman bin Abi Layla. Dari Abdurrahman bin Abi Layla disebutkan dalam lafaz yang lain. Mujahid sarraha bitahdih sa haddatsana, atau dia mengatakan sami'tu Abdurrahman ibn Abi Layla an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bertanya, la'allaka adzaaka hawam muka, dengan mentasdid mim, nampaknya engkau terganggu oleh hewan-hewan kamu itu. Hawam itu hewan-hewan, kutu-kutu yang nempel di badan atau di kepala karena lama tidak bersih-bersih. Lama enggak sampoan. Ya. Namanya kutu rambut. Sampai pada tingkat mengganggu Ka'ab bin Ujrah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, seperti saya gambarkan, saking banyaknya sampai jatuh-jatuh di mukanya itu. Kutunya itu. Saking banyaknya. Berarti kan kondisi yang sangat tidak nyaman, terganggu sangat gitu. Qala na'am ya Rasulullah. Belum mengatakan betul ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ahliq ra'sak." Atau ihliq ra'sak. Gundul rambutmu. Halqun ya, gundul, bukan di qasr. Gundul rambutmu. Ini ketika memakai baju ihram, ketika sedang manasik haji. Tidak boleh memotong rambut. Tapi karena ada gangguan di kepalanya dia, Rasul mengizinkan. Ihliq ra'sak. Gundullah rambut kamu. Tapi bayar fidyah. Yaitu wasum. Thalatsa ayyam. Lalu kamu berpuasa 3 hari. Aw at'im sittata masakin. Atau beri makan 6 orang miskin. Au unsuk bisyatin, atau sembelihlah seekor kambing. Di sini ada 2 hal. Yang pertama, kafarat orang yang gundul rambut karena sakit atau karena ada kutu rambut yang mengganggu dia. Kafaratnya puasa atau sedekah atau nyembelih hewan. Yang kedua, kafaratnya memilih bil khiyar, ya, disuruh milih, bisa milih puasa atau membeli makan atau menyembelih seekor kambing. Barakallahu fikum. Selebihnya lanjut, tidak masalah pada hajinya. Barakallahu fikum. Kita baca bab yang berikutnya karena menjelaskan semua tentang masalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Bab qawlillahi ta'ala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Aw sadaqatin. Atau sadaqah. Memberi makan. Qala al-muallif. Wahiyya it'amu sittati masakin. Sadaqah. Yang dimaksud ialah memberi makan 6 orang miskin. Disebut angka 6. Harus 6. Tidak boleh jatah 6 orang untuk 1 miskin. Adalah yajus. Tapi yang benar untuk 6 orang miskin. Harus kamu cari 6 orang miskin. Dikarenakan disebutkan jumlahnya dalam ayat. Dalam hadis akhwat. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abu Nu'aim. Mana Abu Nu'aim? Fadl ibn Amr ibn Hammad. Fadl ibn Amr ibn Hammad. Atau masyhur dengan Fadl ibn Dukain. Abu Nu'aim. Qala haddathana Saif. Wa Saif bin Sulaiman. Atau ibnu Abi Sulaiman. Qala haddathani Mujahidun. Qala sami'tu Abdurrahman bin Abi Layla. Belum mengatakan sami'tu. Anna Ka'ab bin Ujrah haddathahu. Qala. Bahasanya Ka'ab bin Ujrah menyampaikan hadis kepadanya. Qala beliau berkata. Waqafa alaiya Rasulullah SAW. Bil Hudaybiyah. Rasulullah SAW berdiri di depanku. Pada peristiwa Hudaybiyah. Wa ra'si yatahafatu qamala. Sementara rambut kepalaku berjatuhan 1 persatu kutunya. Yatahafat ay yatasaqat syai'an fa syai'a. Jatuh 1 demi 1. Apanya? Qamala. Yaitu kutu rambutnya. Guys. Ada yang tergambar kan kondisi yang dialami oleh Ka'ab bin Ujrah. Tapi kata-kata bil Hudaybiyah menunjukkan ini umrah. Maka ini juga berlaku pada mu'tamir, orang yang umroh. Tadi kan pembahasan haji, sekarang yang umroh. Orang yang sedang menggunakan baju ihram, manasik umroh, mengalami kondisi seperti ini. Ya, ada gangguan pada kepalanya mengharuskan dia potong rambut karena sakit atau karena ada kutu rambut yang sangat mengganggu. Ini kafaratnya. Faqala, maka Rasul bertanya, yu'dhika hawammuka? Apakah hewan-hewan di kepala kamu mengganggu kamu? Qala, na'am. Betul ya Rasulullah. Qala, maka bersabda, fa'ahliq ra'sak. Maka gundul rambut kamu, kepala kamu. Aw qala, ihliq, gundullah. Qala, berkata Ka'ab bin Ujrafiyya, nazrat hadhihi al-ayah. Tentang aku, tentang peristiwa yang menimpa aku, turunnya ayat ini. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si ila akhiriha. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya, ila akhir ayat tentang saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sum sahat ayam, hendaklah kamu puasa 3 hari. Wadah ya. Au tasaddaq bifaraqin baina sittah, atau hendaklah kamu bersedekah dengan 1 faraq di antara 6 orang miskin. Atau syahid. Kata-kata au sadaqatin atau sadaqah, yakni memberi makan 6 orang miskin. Farakun dibaca farakun atau farqun. Bisukun wabil fatah. Farakun atau farqun. Yang masyhur di kalangan bahasa Arab bil fatah farakun. Ahli hadis terkadang membaca dengan sukun, farqun. Disebutkan oleh ahli bahasa Al-Azhari rahimahullah menjelaskan, al-farq mikyalun ma'rufun bil Madinah. Mikyalun ma'ruf bil Madinah, takaran yang ma'ruf di kota Madinah, yaitu 16 ratlan, 16 rital atau ratl. Disebutkan dalam riwayat yang lain da Ahmad wa ghairih, hadis yang lain da Ahmad, wal faraku 3 asu', 3 so'. 3 so'. Disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz au at'im 3 asu'in min tamrin. Au at'im 3 asu' min tamrin ala 6 masakin. Atau beri makan dengan 3 so'. Dengan 3 so'. Dari kurma pada 6 orang miskin. Disebutkan langsung jumlahnya 3 so'. 3 so'. 3 so' dibagi untuk 6 orang miskin. Baina sitah. Berarti masing-masing miskin berapa? 3 so' dibagi 6 orang miskin. Masing-masing miskin berapa so'? Nisfu so'in, 1/2 so'. Pinter. Nah, jadi 1 orang miskin, 1/2 so'. Barakallahu'alaikum. 1/2 dikalikan 6 sama dengan 3. Pinter. Au unsuk bima tayassar. Atau menyembelihlah dengan yang mudah. Kalimat ini diterangkan dengan hadis yang lain, kata-kata bisyat. Au unsuk bisyatin. Kata-kata yang mudah ialah seekor kambing. Sehingga minimalnya seekor kambing. Nah, ini hadis disebutkan oleh al-muallif, hadis yang sama dengan sebelumnya. untuk menegaskan kata-kata sedekah. Itu bukan dengan uang. Sedekah bukan dengan uang, tapi dengan makanan, memberi makan 6 orang miskin. Masing-masing miskin setengah sok. Ngasih makannya 3 sok. 3 sok dibagi 6 orang miskin. Ketemunya apa? Satu miskin setengah sok. Dari kalimat, dari bahasa ini barakallahu fikum berarti memberi makannya dalam bentuk matang apa mentah? Dalam bentuk mentahan barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala babun al-it'amu fil fidyah nisfu sha'in. Bab memberi makan pada fidyah kafarah itu setengah sha'. Setengah sha'. Yang pertama diambil dari hadis tadi. 3 sha' dibagi 6 miskin sama dengan separuh. Dan beliau bawakan setelah ini hadis tegas dengan kata-kata masing-masing miskin setengah sha'. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Walid wa Tayalisi qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj an Abdul Rahman ibn Isfahani an Abdillah ibn Ma'qil. Ini jalur yang lain sampai kepada Ka'ab bin Ujrah. Kalau tadi dari Mujahid, dari Abdul Rahman bin Abi Layla, sekarang dari Syu'bah, dari Abdul Rahman ibn Isfahani, dari Abdullah bin Ma'qil. Qala, dia mengatakan, jalastu ila Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Saya pernah majlis, duduk majlis dengan Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridainya. Fasa'altuhu 'anil fidyah. Lalu saya bertanya kepada beliau tentang fidyah. Fidyah pada haji atau pada umrah, pembahasannya di atas. Faqala, maka beliau menjawab, nazarat fiyya khasah. Ayatnya turun tentang aku secara khusus. Wahiyalakum amah. Tapi ayat itu umum berlaku untuk kalian. Ini kaidah muhim jiddan. Ini hadis dalil untuk sebuah kaidah. Apa itu ya? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusabab. Ini kaidah fiqhiyah, kaidah usuliyah, kaidah tafsiriyah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya mu'tabar lafaz yang umum, bukan asbab yang khusus. Ayat di atas, wa man kana minkum maridan ila akhirih, lafaz yang umum. Maka berlaku untuk semua yang mengalami kondisi yang sama, meskipun sebabnya khusus Ka'ab bin Ujrah. Sehingga tidak hanya untuk Ka'ab bin Ujrah, tapi berlaku untuk semua kaum muslimin. Saya kata-kata, nazarat fiyya khasaf, sebab khususnya. Wa yalakum amah, ini hukum secara umum, dikarenakan lafadz yang umum. Ini hadis sebagai dalil untuk kaidah di atas. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kata beliau, humiltu ila Rasulullah SAW. Aku dibawa, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qamalu yatanasaru ala wajhi. Sementara kutu rambutku berjatuhan pada wajahku. Ini kondisi yang sangat mengenaskan gitu ya. Faqala, maka beliau bersabda, ma kuntu ara alwaj'a balagha bika ma ara. Faqala, beliau mengatakan, ma kuntu ara, aku sebelumnya enggak pernah memandang, enggak pernah menduga alwaja'a, sakit ini, penyakit ini, balagha bika ma ara, akan sampai kepada kamu apa yang saya saksikan sekarang. Aku enggak menduga sampai separah ini gitu. Kok sampai seperti ini? Au, atau beliau mengatakan, ma kuntu ara al-jahda. Aku tidak melihat, aku tidak menduga al-jahda. Ini sakit yang keras begitu. gangguan yang keras. Balagobika, menimpa kamu, sampai kepada kamu. Ma'aro, apa yang saya saksikan sekarang ini. Bahasa simpelnya, aku tidak menduga yang kamu alami separah ini. Begitu. Beliau mengatakan, tajidu syatan, apa kamu mendapati seekor kambing? Qala, tidak ya Rasulullah. Faqala, maka beliau mengatakan, fasum sahata iyam. Kalau begitu, kamu puasa 3 hari. Au af'im sittata masakin likulli miskin nisfa sha'in. Atau syahid. Atau beri makan 6 orang miskin untuk tiap-tiap miskin 1/2 sha' dengan nas hadis. Paham belum? Yang tadi dikatakan 3 sha' untuk 6 miskin diterangkan dengan hadis ini. Masing-masing miskin ketemunya 1/2 sha'. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Sekali lagi ini semua ditujukan untuk yang mengalami kondisi seperti yang dialami Ka'ab bin Ujrah. Terus kalau kutunya cuma 1, enggak sakit, enggak bakal ganggu. Ketombenya banyak, enggak begitu ganggu. Tunggu sampai ada tahallul, selesai semua manasik, tahallul, maka kamu gundul bersih semua tadi. Tapi kalau mengalami kondisi seperti ini, belum tahallul mengalami kondisi seperti ini, silakan digundul dan bayar kafarat. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babun an-nusuku syatun. Bab an-nusuk, menyembelih hewan syatun. Ialah seekor kambing. Ini penegasan. Hadis yang sebelumnya, bima tayasar, dengan yang mudah. Diterangkan dengan hadis yang lain, yaitu syah. Menyembelih seekor kambing. Harus kambing. Ayam tidak bisa. Harus kambing. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq, qala haddathana Rauh, qala haddathana Ash-Shibl, an ibn Abi Najih, an Mujahid, qala haddathani Abdul Rahman ibn Abi Layla, an Ka'ab bin Ujrah, radiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Ujrah, mughallam ridainya, anna Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala. Baik, Ishaq wa Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali, Ishaq bin Rahawi, Rauh ibn Ubadah, Rauh ibn Ubadah, Shibl ibn Abbad al-Makki, ibn Abi Najih Abdullah bin Abi Najih. Tayyib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'ahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ka'ab bin Ujrah. Wa annahu yasqutu ala wajhi al-qamal. Dan bahwasanya berjatuhan di wajahnya dia kutu-kutu rambutnya. Faqala, maka bertanya, ayu'zika hawamuka, apakah hewan-hewan kamu ini menyakiti kamu, ganggu kamu? Qala na'am, betul ya Rasulullah. Fa'amarahu ayyahliqa, maka Rasul memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk menggundur rambutnya. Wabil Hudaybiyah, dan dia di Hudaybiyah. Walam yadabayyan lahum annahum yahalluna biha. Tapi tidak jelas bagi mereka, mereka bakal tahalul dengan itu. Artinya apa? Belum waktunya tahalul. Disuruh gundul. Berarti ini keadaan khusus. Wahum ala tama'in yadkhulu Makkah. Dan mereka waktu itu masih berambisi, tama' masih berambisi untuk bisa masuk ke kota Makkah. Fa'anzarallahu al-fidyah. Maka Allah menurunkan ayat fidyah di atas. Faman kana minkum maridan aw ala safar aw bi admi ra'si ila akhirih. Qala fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Ka'ab bin Ujrah ayut'ima faraqan bin sittah, memberi makan 1 faraq di antara 6 orang. 1 faraq 3 sha' dibagi 6, ketemunya 1/2 sha'. Au yuhdiya syatan, atau menyembelih hadyu seekor kambing. Au yasuma sahata ayam, atau dia berpuasa selama 3 hari. Qala wa an Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Qala haddathana Warqa. Qala an ibn Abi Najih. An Mujahidin. Qala akhbarana Abdurrahman bin Bilail an Ka'b bin Ujah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'ahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat dia, wa qamaluhu yasqutu ala wajhihi, sementara kutu-kutu rambutnya berjatuhan pada wajahnya, mislahu, semisal itu, sama dengan di atas. Barakallahu fikum. Indah. Selesai ini semuanya hadis yang berkaitan dengan ayat ini, sehingga saling melengkapi, saling menjelaskan. Barakallahu fikum. Untuk yang puasa 3 hari bisa dikerjakan ketika di tanah suci. Barakallahu fikum, yang lebih segera menyelesaikan tanggung jawab dia, bisa dikerjakan ketika di tanah air. Yang penting dia membayar 3 hari puasa. Yang lebih afdal tentunya ketika di tanah suci. Di tanah suci supaya semuanya selesai sebelum dia pulang ke tanah air. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ada yang bertanya di sini, apakah hukum ini juga berlaku pada wanita yang ditimpa pada kepalanya? Jawabnya na'am. Lafadznya umum, man ka faman kana minkum. Umum untuk laki dan perempuan. Ayatnya terkait dengan Ka'ab bin Ujrah secara khusus, walakum amah. Kalau misalnya dia memilih untuk memberi makan orang miskin, itu dikerjakan di sana atau sudah pulang, Ustaz? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Jumhur tabi'in berpendapat, al-fidyah la yata'ayyanu laha makan. Fidyah ini, pembahasan fidyah tadi, kafarat tadi, tidak ditentukan tempatnya. Ini pendapat mayoritas tabi'in. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berpendapat, tata'ayyan Mekah. Semua dikerjakan di Mekah. Harus di Mekah. Mujahid rahimahullah berpendapat, untuk menyembelih hewan, kalau dia milih menyembelih hewan, maka di Mekah atau di Mina. Mina yaumul haji. Kalau memberi makan, maka di Mekah. Kalau berpuasa, bebas. Dimanapun dia berada. Dan ini semuanya ijtihadnya mereka, dikarenakan memang ayatnya tidak membahas tempat. Maka bicara lebih hati-hati, lebih afdal, selesai semua urusan, kerjakan semua di sana, sehingga pulang ke tanah air, sudah selesai. Barakallahu fikum. Allahu a'lamu bissawab. Masya Allah. Setengah sok itu ukurannya, kalau satu sok kan 4 mud. Satu mud sepenuh kedua telapak tangan. Kalau setengah sok berarti 2 mud. Jadi 2 kali sepenuh telapak tangan. Warakallahu fikum. Antum cek. Barakallahu fikum, ketemunya berapa itu? Nah. Apa perbedaan tatayur dengan khurafat? Tatayur itu anggapan sial. Dahulu burung, anggapan sial dengan burung. Lalu berkembang anggapan sial dengan burung, anggapan sial dengan sebuah benda, anggapan sial dengan sebuah tempat, anggapan sial dengan hari, dengan waktu, tatayur. Jadi yang meyakini kesialannya di situ. Kalau khurafat lebih umum lagi. Ada i'tiqad-i'tiqad yang enggak sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum, khurafat jahiliyah. Beda-beda pembahasannya, barakallahu fikum. Setelah menyembelih seekor kambing yang dibagi, dikasihkan fakir miskin, kok diapain? Miskin ya. Barakallahu fikum. Kalau semuanya dikerjakan di sana, kalau memungkinkan untuk membeli kambing, kemudian sembelih kerjakan. Kalau tidak, biasanya langsung ke pemerintah setempat. Mereka menyediakan khusus lembaga-lembaga khusus yang memang disiapkan untuk itu, untuk hadyu dan semacam ini. Langsung saja ke sana, bayar, nanti mereka yang ngurus kambingnya. Yang muda yang mana, Evan? Hah? Ngasih makan 6 orang miskin, udah tinggal tuh belikan di sana makanan, beras ya, atau makanan pokok di sana, atau kurma, kasih kepada fakir miskin. Di sana banyak fakir miskin. Barakallahu fikum. Gak mau ribet ya, puasa saja. Cari yang mudah, dikarenakan boleh memilih. Barakallahu fikum. Boleh memilih. Wallahu a'lam bis-shawab. Apakah hadis yang menjelaskan tentang 12 khalifah dari Quraisy setelah Rasulullah SAW berawal dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir dengan Al-Mahdi sahih? Kok aneh ya? Ya ndaklah, berawal dari Abu Bakar Siddiq. Itu khalifah Rasulullah SAW. Kok dari Ali? Itu khalifah keempat. Khalifah keempat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Aromanya enggak beres hati sini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Banyak santri yang buang-buang makanan, Ustaz. Masa iya sih? Suki teman itu. Janganlah. Jangan dibuang-buang ya. Kalau ingat dulu sejarahnya para santri dulu-dulu-dulu itu. Itu malu itu nanti. Sisi pertama tabdzir. Tidak boleh buang-buang makanan. Idha'atul mal. Menyanyikan harta. Secara para ulama terdahulu kalau ketika mencari ilmu. Kekurangan makanan ya sih. Pada kelaparan semua. Kelantum Masya Allah ini buang-buang. Lah itu bukan akhlaknya seorang talibul ilmi. Jadi kalau sudah tidak habis ya kasihkan teman-temannya. Kalau tapi kalau ngasih jangan yang sisa. Dikasih yang zen gitu. Allahi farisi. Makanlah. Secukupnya. Jangan tabdir. Jangan itu adil mal. Barakallahu fikum. Syukuri nikmat harta. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang terluputkan dari qabliyah subuh. Apakah boleh dia mengerjakan setelah subuh? Jawabannya boleh. Hadis Abdullah ibni Malik, ibni Buhain ibni Malik. Itu dengan nas hadis setelah subuh. Dan ini biasanya bagi orang yang terbiasa mengerjakan qabliyah subuh, maka dia akan merasa kehilangan, sehingga dia akan merasa harus kepingin mengerjakan setelah subuh. Diperbolehkan karena Rasul mengizinkan. Sebagian ulama menyebutkan dikerjakan ketika awal waktu duha, ketika syuruk, diniatkan untuk qabliyah subuh yang diqadha plus syuruk atau plus duha di awal waktu. Barakallahu fikum. Tapi yang tidak biasa mengerjakan qabliyah subuh enggak bakal kepikiran. Ya, emang biasa enggak mengerjakan qabliyah subuh. Luput ya, tenang-tenang aja dia enggak ada kepikiran sama sekali. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. apakah harus urut dalam mengerjakan puasa kafarah? Iya, tadi tiga hari, turut-turut. Barakallahu'alaikum. Kalau tadi kafarah fidyah tadi, tartib, apa, takhir, suruh milih. Tapi terkait dengan puasanya, harus berturut-turut. Kayak puasa, dua bulan. Itu kan berturut-turut, bertatabi'in. Harus terus maraton. Barakallahu fikum. Kecuali yang memang ada nas menyebutkan bolehnya untuk selang-seling atau kapanpun yang penting tiga. Apa hukum menggunakan qolan suwah dalam sholat atau di majelisul ilmi? Apakah ada dalil tentang syariatnya? Kok aneh pertanyaannya? Anak pikir sebaliknya, apa hukum sholat dengan tanpa qolan suwah, terbuka rambutnya kan gitu? Itu pembahasannya para ulama. Yang namanya qolan suwah ini syiarnya kaum muslimin. Ini syiarul muslimin. Kalau imamah itu boleh penambahan imamah. Paham ya? Justru yang dianjurkan oleh para fuqaha dan para ulama, jangan sampai lepas qolan suwah ini. Itu syiarnya kaum muslimin. Syiarnya kaum kufar, tanpa tutup kepala gitu loh. Dia enggak pakai apa-apa. Kok tanpa kepala ya, apalah mati lah. Apaan, tanpa tutup kepala. Hakada. Sehingga dianjurkan sangat, bukan cuma sholat atau ketika taklim, tapi sehari-hari gunakan yang namanya qolan suwah selagi memungkinkan, barakallahu fikum. Gitu ya. Itu yang saya dengar langsung tegas mengingat bab ini Syekh Al-Alamah Al-Walid Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tegas beliau. Di rumahnya dulu, jauh sebelum pandemi. Ini syiar ya ikhwan, jangan sampai lepas dari qolan suwah. Barakallahu fikum. Jadi yang aneh itu yang gak pakai qolan suwah. Gitu loh. Ada pembahasan di kalangan para fuqaha, hukmu salat hasir ra's. Hukum salatnya orang yang kepalanya, rambut kepala tanpa penutup, namanya hasir. Barakallahu fikum, pembahasan di kalangan mereka. Tapi yang rajih sah, meskipun dia mengerjakan kemakruhan atau semisalnya. Apakah Ustaz kemarin ketemu ulama di Madinah? Iya. Ketemu Asyikh Al-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ikut majelisnya beliau di Masjid Uhud yang baru jadi. Namanya Masjid Sayyidul Syuhada. Barakallahu fikum. Ba'dal Maghrib sampai Isya. Lanjut sampai di salat terlebih dahulu. Teruskan lagi. Lama ya kan, hampir sampai jam lebih dari 9:30. Barakallahu fikum. Nah, dan faedahnya sudah saya share di grup tulab. Barakallahu fikum. Ya, semampunya. Karena bagus semua. Enggak ada yang enggak bagus itu. Itu layak ditulis satu persatu itu. Tapi ya gimana lagi? Enggak bawa pulang, hanya pakainya HP gitu. Nulis pakai apa keyboard Arab, setengah mati nulisnya karena enggak biasa kan. Ya sebisanya lah, poin-poin inti sudah saya share di grup tulab. Barakallahu fikum. Rekaman juga sudah di share resmi dari sana. Silakan didengarkan. Barakallahu fikum. Itu saya berharap dari talib ada yang mentranskrip. Ada kemarin di grup, transkrip ini penting ini. Itu kalau transkrip jadi, itu jadi sebuah buku. Ini tariqah dalam talaqi ilmu. Mantap ya ikhwan. Ini adalah metode belajar ilmu yang benar. Dirinci sama beliau. Wah, mantap banget sudah. Makanya sekarang ini gak ada yang luput. Ini harus tulis semua perkata ini sudah. Luar biasa. Penjabarannya, kalam ulama, asar salaf. Semuanya ilmu. Barakallahu fikum. Kalau bahasanya anak milenial, daging semua ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lamu bisawab. Wallahu a'lamu bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.